Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam rubrik konsultasi syariah bersama Ustadz Aminul Bait. Baik, kita akan membacakan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, mau tanya, ketika kita membayar rekening listrik via bank atau beli tiket via reseller, ketika bayar harus dilebihkan, jadi ditambahkan sekitar 7 ribuan. Apakah ini termasuk riba? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pengertian riba atau batasan riba seperti yang dinyatakan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid dalam hadis riwayat Baihaqi adalah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua utang yang di situ memberikan manfaat kembali kepada orang yang memberi utang, maka tambahan ini, manfaat ini statusnya riba. Karena itu tidak semua kelebihan bisa kita sebut sebagai riba. Kelebihan yang berstatus riba adalah dalam masalah utang piutang adalah kelebihan ketika orang mendapatkan manfaat dari utang yang dia berikan. Ada juga kelebihan karena tukar menukar, ini masuk riba fadl, atau kelebihan karena penundaan masuk riba nasiah, namun ini tidak masuk dalam kajian kita. Karena itu ketika ada orang yang berurusan dengan masalah pembayaran, namun itu tidak ada hubungannya dengan utang piutang. Tidak ada hubungannya dengan utang piutang. Kemudian dia ngasih kelebihan, maka itu bukan riba. Tapi statusnya ujroh, uang fee atau uang upah ya, yang kita berikan kepada pihak yang membantu kita untuk pelunasan atau untuk pembayaran rekening listrik atau untuk pembelian tiket atau pembayaran telepon dan seterusnya, dan itu bukan termasuk riba. Itu akadnya ijarah. Dia berhak untuk mendapatkan upah. Sehingga insya Allah dalam masalah ini diperbolehkan Anda beli tiket di toko misalnya, atau membayar rekening listrik di orang yang di loket, misalnya agen loket ya, atau seperti menggunakan internet banking. Kemudian di situ ada biaya administrasi. Itu pembayaran yang halal dan ini sifatnya ujroh, upah, bukan termasuk riba. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian pemirsa, jawaban dari Ustaz Ami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.